yang kemarin kita baca atau hari dua hari yang lalu dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Adapun yang sekarang ada hadisnya dari Anas ya radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya nabi Allah, mata sa'ah ya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, kapan hari kiamat? Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, balik bertanya, wama a'dadta laha? Ya. Tiba-tiba pertanyaannya itu mungkin dalam arti mengherankan. Ya. Hari kiamat perkara yang sangat besar. Hari kiamat perkara yang seseorang itu mengerikan sekali, perkara yang sangat besar, sehingga ketika ada pertanyaan kapan hari kiamat, sudah siap belum, kan gitu ya. Wa ma a'dadta laha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ya, sehingga kalau seseorang itu dalam keadaan dia tidak punya amalan yang banyak, rugi dan memudaratkannya, berbahaya semacam itu. Tetapi kemudian sahabat tersebut berkata, ma'adatu min kabir. Saya tidak banyak mempersiapkan dari amalan-amalan yang besar. Ma'adatu min kabir. Kecuali anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali saya sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuk tawadu sahabat tersebut. Perkara kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya, ini juga besar. Artinya kalau seseorang itu jujur mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak perlu dia mengatakan saya sudah sholat 5 waktu full tiap hari, saya sudah sholat tahajud, saya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, saya ini sebagainya, saya sudah sedekah, dirinci semacam itu. Tetapi dia tawadu, sahabat tersebut berkata, kecuali saya sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ini sebenarnya sudah menjadi wakil. Seseorang yang sudah mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah bisa dipastikan dia selalu mengutamakan firman Allah, qala Allah wa qala Rasul. Ya. Ucapan semacam ini ucapan yang mujmal, tetapi dalam prakteknya itu rinci. Dia selalu menegakkan perkara-perkara yang wajib. Dia selalu menghidupkan perkara-perkara yang sunnah walaupun itu sedikit atau walaupun itu dianggap remeh, tetapi dia selalu mendahulukan semuanya di atas kepentingan pribadi, di atas hawa nafsunya, dan dia cinta, semuanya itu didasari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini pun juga menjadi cambuk buat kita. Bahwasanya kita mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya mesti sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai mengaku-ngaku saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kesehariannya jauh dari akhlak-akhlak yang mulia. Tetapi kesehariannya dia justru mendahulukan perkara-perkara yang sifatnya syahwat, atau dia justru bergelut dengan perkara-perkara yang syubhat, doyannya, demennya dengan perkara-perkara yang menyelisihi dari firman Allah dan Rasulnya. Ini berarti dusta. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia doyan atau demen dengan perkara-perkara yang bid'ah. Aneh. Dan dakwah, ini klaim, hanya klaim-klaim saja, gitu ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali ketika seorang sahabat berkata demikian kejujurannya, almaru ma'a man ahabba. Kalau begitu, seseorang bersama yang dia cintai. Dan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jawaban yang subhanallah, seperti air yang dingin, air yang sejuk, ya, di keadaan yang panas luar biasa. Kata Anas radhiyallahu anhu, famara'aitul muslimin farihu, ya, ini subhanallah, kegembiraan yang mungkin kita belum bisa merasakan secara konkret ketika itu, karena kita tidak sejaman dengan mereka. Ya. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kita berupaya untuk bahagia. Kita berupaya untuk, walaupun kita tidak bisa direkomendasi, belum bisa direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bagaimana caranya agar kita merasa terhibur, walaupun kita mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya kita hanya bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, terimalah kecintaan kami kepada Engkau, ya Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saksikanlah walaupun tidak disaksikan oleh Rasulullah, atau mungkin yang menyaksikannya teman-teman biasa, atau ustaz dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya itu Allah Maha mendengar, dan Allah Maha adil, dan Maha mengetahui apa yang ada dalam sanubari kita. Tinggal kita kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita mewujudkan atau menunaikan semua yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan, kita semangat, bersemangat dalam melakukannya. Fama ra'aitul muslimina farihu, maka tidaklah aku melihat kaum muslimin merasa gembira ba'dal Islam, setelah mereka masuk ke Islam, asyadda mimma farihu yauma idzin, yang lebih gembira ya kegembiraannya pada hari itu. Jadi ketika mendengar jawaban semacam itu, mereka subhanallah terharu. Mereka betul-betul dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Secara tidak langsung artinya bahwasanya kalian insya Allah cinta dengan Allah dan Rasulnya, dan diterima. Gitu. Secara tidak langsung seperti itu. Bahwasanya kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya jujur, ya jujur, dan disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan perikehidupan para sahabat yang betul-betul mereka dikatakan sahabat dan bukan dari galangan orang-orang munafik. Ya. Fi hadal hadis min fiqhil islami ma fil hadithil awal. Dalam hadis yang barusan kita bacakan tadi, termasuk fikih yang Islam, fikih keislaman, apa yang ada dalam hadis pertama tadi yang kemarin. Dan yang demikian itu, barang siapa, sesungguhnya barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, pasti dia akan taat. Ya, jadi kan seperti itu. Kalau orang yang jujur, walaupun perkataannya sederhana, saya tidak punya apa-apa, ini tawadu, rendah hati ya. Yang penting adalah dia sudah berupaya melakukan dan dia semaksimal mungkin. Kalau sudah mengatakan bahwasanya saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah Azza wa Jalla dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dan juga sesungguhnya dalil atau bukti, klaim, pengakuan cinta itu adalah dengan amal yang soleh. Ya, bukti saya cinta, taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulnya. Loh, tapi kok ini bukan sunnah ada pada kamu? Loh, ini kok kamu mengamalkan perkara-perkara yang menjadi sunnah? Ya, gimana kok kontradiksi? Nah, sehingga ketika dia mengatakan seperti itu, lihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya, betul tidak? Di absen A, B, C, D, E, F, G itu, seperti itu. Nah, itu baru zahirnya. Baik, langkah berikutnya, bagaimana fikrohnya, bagaimana pemikirannya, ya, seperti itu. Kalau sekarang, ya sudah terlalu banyak yang sama mungkin dengan ya penampilan kita, ya pakai peci, ada jenggotnya, ada pakai jubah, mungkin juga ada mata kaki, ya bahkan mungkin juga sudah menjadi tren, bahwasanya seorang pakai jubah, pakai ini itu sudah jadi tren, sudah jadi musim, sudah gak aneh lagi. Tapi yang memberi nilai dan lebih dijadikan ibroh dan juga i'tibar, yang dijadikan pelajaran, apa fikrohnya sekarang ini, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi amalan yang soleh yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang batin. Maka barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, fal ya'mal bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seseorang itu beramal dengan apa yang dibawa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dari Allah SWT. Yani dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Maka jika seorang itu beramal, sudah beramal, betul amalnya, maka sungguh dia telah menunaikan. Faqad ata bid-dalilil wadih. Maka dia sudah cocok dengan dalil tadi, al-mar'u atau apa namanya? Ya, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Cocok dengan dalil yang sudah jelas tadi di atas. Bahwasanya dia jujur dalam klaimnya itu, pengakuannya itu. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inda zalika yakunu qad ata bil aslil asil. Ditegaskan lagi oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, ketika itu juga, ketika dia sudah beramal dengan apa namanya sesuai dengan apa yang dalam hadis yang jelas dan dia jujur, ketika itu juga dia sudah menunaikan inti dari pokok gitu ya. Jadi sudah dia mengupayakan hadir, dia muncul dan dia juga telah datang bil aslil asil. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seperti yang sudah jelaskan kemarin, dua fardu yang sangat besar, dua kewajiban fardu ain yang besar, dan ini inti sumber poros dari segala-galanya ya. Karena semuanya namanya ibadah itu didasari dengan perkara ini, cinta ya, al-mahabbah, selain juga al-khauf dan ar-raja. Dan yang paling besarnya ini adalah al-mahabbah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggambarkan cinta itu atau al-mahabbah itu bagaikan kepala burung gitu. Kepala. Kemudian al-khauf dan al-raja-nya dua sayapnya yang lain. Memang kalau misalkan enggak ada satu sayap enggak bisa terbang, tapi masih bisa hidup. Ya mungkin dia ya di bawah saja tidak bisa terbang. Atau dua-duanya patah, masih bisa hidup. Tapi kalau udah kepalanya patah atau tidak ada, hatta sayapnya bagus juga percuma, ya mati. Seperti itu. Jadi tidak bisa terbang, tidak bisa hidup. Sehingga al-mahabbah ini pokok sekali. Seseorang kalau misalnya beribadah sudah tidak cinta, apa namanya, sungkan, ogah gitu ya, ah, malas sholat cuma ikut-ikutan, atau mungkin terpaksa, kemudian juga ini dan itu juga tidak dengan sepenuh hati, ya gimana akan bisa ke derajat yang tinggi. Ya, dia hanya sekedar gugur kewajiban. Hanya apa, ada azan dan sebagainya, berangkatnya saja sudah malas-malas. Kalau enggak disuruh-suruh sama abinya, sama uminya, sama temannya, mungkin mendingan di rumah aja lah, misalnya seperti itu. Tanpa uzur gitu ya, tanpa uzur. Dia sehat, dia laki-laki, dia kuat, dia masya Allah gagah dan sebagainya, tapi milih sholat di rumah. Kemudian ketika perkara-perkara yang lainnya, jihad dan sebagainya yang butuh kepada pengorbanan dan sebagainya, ini pun pengennya barisan belakang, pengennya yang terakhir aja lah gitu ya. Nah ini juga menunjukkan ini barometer, tolak ukur, berarti dia ada apanya dalam hatinya itu. Ya, sehingga kalau seorang muslim yang jujur, dia selalu mendasari kecintaan apa yang diminta oleh Allah, walaupun dia mungkin bertolak belakang dengan akal sehat, dia akan kalahkan akalnya itu. Dia akan kalahkan perkara yang gak masuk akalnya, nanti ditaruh di bawah, yang penting amal dulu. Yang penting Allah berkata demikian, kerjakan. Ini kalau sudah cinta seperti itu. Kalau sudah dia betul-betul hatinya diliputi dengan kecintaan, apapun yang Allah perintahkan dia akan laksanakan. Hatta disembelih pun mungkin seperti itu ya. Kalau dalam rangka cinta kepada Allah, dia akan lakukan. Ini seperti yang dilakukan oleh para al-anbiya. Ya, kisahnya seperti istrinya Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan di padang pasir. Itu subhanallah. Ya, kalau bukan karena kecintaan kepada Allah, mana bisa seorang wanita percaya ditinggalkan di tengah padang pasir dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada segala macam. Tapi dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Subhanallah, sampai sekarang ya menjadi mukjizat yang bisa kita saksikan sekarang di negeri haram sana. Semuanya perkara-perkara yang merupakan pelajaran dari Allah dan Rasulnya itu menunjukkan kecintaan yang abadi dari seorang hamba kepada Rabbnya. Jadi bagaimana kita untuk mengupayakan seperti itu? Alladzi yamnahuhu ba'da rahmatillah. Yang mana itu semua sudah Allah anugerahkan. Jadi ketika kita sudah merasakan, kita berupaya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ingat, itu adalah anugerah dari Allah SWT. Itu adalah merupakan rezeki, itu adalah merupakan pemberian kedermawanan Allah kepada kita. Jadi, la haula wa la quwata illa billah. Kita tidak bisa mungkin untuk mengupayakan semacam itu kalau bukan dari bantuan dari Allah SWT. Akhirnya apa? Ya kita harus bersyukur. Kita harus betul-betul berterima kasih kepada Allah dengan syukur yang sangat banyak karena kita bisa diberi taufik untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Terus seperti itu, bersyukur. Yaitu hubbullah wa hubbu rasulihi. Waridallah wa duhulu jannatihi. Ya. Kemudian pada tingkatan berikutnya, pada kondisi berikutnya, yaitu Allah ridho dan insya Allah seseorang itu dimasukkan ke dalam jannahnya, jannah Allah SWT. Kama fil hadisi sabiq, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Dan kemarin sudah jelaskan, yaitu yaumil qiyamah. Kalau sekarang mungkin kita, jasad-jasad kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, apalagi sudah 1400 tahun yang lalu, mana mungkin bisa bertemu kecuali nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu kita harus bersabar, ya. Satu hari, dua hari, sekian tahun, berjalannya waktu, ini butuh kesabaran dan butuh istiqomah. Kalau kita tidak sabar, seleksi alam. Artinya ya akan gugur dan kita berarti rugi karena kita meninggalkan perkara yang agung. Dan perkara yang agung ini ya harus kita cari, kita kejar. Bukan perkara din Islam ini membutuhkan kita, tapi kita yang butuh kepada agama Islam ini. Kita yang butuh dari amalan sunnah ini. Kalau kita merasa tinggi dan merasa berharga dari amalan ini, maka ini adalah kacamata yang terbalik, salah seperti itu. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ini lanjutan dari ayat yang sudah kita hafal, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin. Tidaklah aku inginkan ketika mereka menunaikan ibadah itu seolah-olah mereka memberi rezeki kepada Allah Taala. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku kehendaki dengan tugas diberikan kepada manusia beribadah itu seperti memberi minum. Ini ungkapan. Artinya seolah kita memberi jasa. Ketika kita sudah mengamalkan amalan yang soleh, sholat dan amalan-amalan yang banyak lagi, tholabul ilmi bertahun-tahun, hafal Al-Quran dan sebagainya, melakukan ibadah sholat dan sebagainya, seolah kita telah memberi jasa kepada Allah Taala. Ketika ada perkara-perkara yang belum dikabulkan, dia apa? Nagih gitu. Ya Allah, saya kan sudah belajar bertahun-tahun, tapi kenapa saya begini? Nah, jangan semacam itu. Seolah kita telah memberi jasa, seolah kita telah memberi sesuatu kepada Allah. Bukan semacam itu. Ya. Tapi semuanya itu adalah dalam rangka kita mengharapkan balasan dari Allah SWT, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kalau kita membalas dari amalan-amalan yang kita lakukan, satu nikmat saja tidak akan bisa sesuai, tidak akan bisa seimbang. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya. Satu kenikmatan mata saja, ini subhanallah, miliaran harga mata ini. Ya, yang ada pada tubuh kita ini subhanallah, berharga semuanya dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya almar'u ma'a man ahabba, yakni hakikatnya nanti di yaumil kiamah. Oleh karena itu sabar. Ya, sabarnya kita itu kata orang tidak ada batas gitu ya. Dan macam-macam itu. Isbiru wa sabiru. Sabar dan terus sabar sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Dalam keadaan kita berupaya untuk taat, dalam rangka kita berupaya untuk selalu berdoa dengan sangat agar kita jangan sampai diselewengkan ke pemahaman yang menyimpang. Ngeri kan kalau kita na'udzubillah menjadi khawarij. Ngeri gak? Pasti itu ngeri sekali. Pasti itu suatu hal yang kita gak mau seperti itu. Ini terjadi. Ya, artinya seseorang itu dengan kehendak Allah SWT. Sehingga kita meminta takdir kepada Allah dengan takdir yang baik. Walaupun kita sudah gak usah dikasih dunia, yang penting kita selamat. Itu mungkin kita akan pilih semacam itu. Kita berupaya agar kita digolongkan kepada orang-orang yang dicintai. Atau orang-orang yang sudah betul-betul mendapatkan rekomendasi yang jelas dari Allah dan Rasulnya, yakni dari Rasulullah, dari para sahabatnya dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya, yang mereka itu sudah terbukti dan teruji melalui berbagai macam fitnah-fitnah dan juga tanggung jawab di dunia ini. Demikian fidin, demikian ikhwani fidin azakumullah, bab yang kita lewati ini sudah selesai. Ini bab ar-rajulu yuhibbul qauma walam yalhaqu bihim. Seseorang mencintai suatu kaum, dan yang kaum yang disarankan di sini, yang ditegaskan di sini adalah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Ya, jangan kaum-kaum yang lainnya, ya. Cinta kepada kaum yang dah di sebelah mana gitu, ya. Salah seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini seseorang mencintai kaum, yakni kaum yakni Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jangan salah pilih, ya. Kalaupun misalkan kalian mencintai masyayikh, misalkan Syekh bin Baz, Syekh Albani dan sebagainya, mereka pun sama dalam rangka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kepada figurnya tersebut, tetapi kepada siapa yang mereka tuju dan kepada siapa yang mereka berjalan di atasnya. Semuanya bermuara kepada satu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya. Begitu. Baik, naktafi bihadzal qadar wa sanwasil insyaallah fi liqa'il ati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.